Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Ikhwani Fiddin, sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu dianugerahkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kebahagiaan bersama Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat sehat dan sempat serta keimanan dan keislaman kita yang hingga hari ini masih kita miliki di hati kita serta dalam bentuk amalan-amalan kita. Dan di pagi hari ini juga Allah masih memperkenankan kita mendengarkan nasihat-nasihat dari manusia-manusia terbaik hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Hari ini dan di pagi hari yang cukup mendung ini, kita akan melanjutkan satu pembahasan sebuah nasihat dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau kali ini menasihati kita dengan ucapan yang berbunyi, Innan ni'mata muwassalatun bisyukr. Sesungguhnya kenikmatan itu muwassalatun bisyukr, terkoneksi dengan kesyukuran. Jadi kenikmatan yang Allah berikan itu akan selalu berkaitan erat dengan rasa syukur. Artinya kenikmatan itu harus disyukuri, dan kenikmatan itu apabila dikufuri maka adab Allah lah yang akan datang. Dan hilanglah nikmat tadi terkait. Wasyukru mu'allakun bil mazid. Dan rasa syukur kita atas nikmat Allah akan mengundang tambahan nikmat dari Allah. Juga berkaitan erat antara rasa syukur dengan tambahan nikmat. Wa huma maqrunani fi qarnin. Dan keduanya terkait sangat erat, yaitu rasa syukur dan tambahan nikmat. Falan yanqati' al-mazidu minallahi hatta yanqati' asy-syukru minal 'abdi. Karena saking terkaitnya, bagaikan dua wajah di satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka ketika hamba terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka lan yanqati'a al-mazidu minallah. Maka tidak akan terputus pula tambahan nikmat dari Allah. Tentu bentuknya tidak selalu sama dengan nikmat yang telah diberikan. Bisa jadi dalam bentuk lain. Wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu radhiyallahu anhu muntaza'un min qawlihi ta'ala وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Surat Ibrahim ayat 7. Ucapan beliau maknanya diambil intisarinya dari ayat Allah yang berbunyi, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. وَإِذْ تَأَذَّنَ itu sama dengan وَإِذْ آذَنَ. Ingatlah ketika Allah mengumumkan, atau ditafsirkan oleh Qatadah dengan wa'id qala rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Tuhan kalian itu Allah, menyatakan bahwa jika kalian bersyukur, la'azidannakum. Kalimat la'azidannakum dalam tata bahasa Arab adalah sebuah kata kerja yang diembel-embeli atau yang di sematkan di dalam kata kerja tadi berupa lam, lamut taukid, huruf lam yang berfungsi untuk penekanan penegasan. La azid, aslinya azid, aku akan menambah, lalu ditambah lamut taukid untuk penegasan. Kemudian di akhir kata kerja tadi juga diakhiri dengan nun taukid musyaddada, dengan huruf nun yang bertasdid yang menunjukkan juga penekanan. Artinya benar-benar akan aku tambah kalau kalian bersyukur atas nikmat. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri, mengingkari nikmat itu dariku, inna adabi lasyadid, sungguh adabku teramat sangat pedih sekali. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Jadi ucapan dari Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya tentu tidak lepas dari bimbingan dari tuntunan Al-Qur'an. Kemudian sang muallif menambahkan, "Inna fahma hadhihi al-haqiqah yakshifu laka sirran min asrari tabaddulin ni'ami 'ala umamin wa jama'atin wa afradin." Sesungguhnya memahami hakikat dari makna ucapan beliau ini akan dapat mengungkapkan bagi Anda dan kita semua rahasia dari rahasia-rahasia yang ada di balik pergantian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para umat-umat sebelumnya dan juga pada para jamaah-jamaah dan individu. Maksudnya, kita dengan memahami ucapan beliau ini akan mengerti kenapa Allah terkadang mengganti nikmat yang sudah langgeng, yang sudah banyak kepada sebuah bangsa, diganti dengan musibah. Yaitu tadi karena syukru mu'allakun bil mazid. Karena rasa syukur itu terkait dengan tambahan nikmat dan juga terkait dengan terputusnya rasa syukur itu, maka akan terputus pula tambahan dari Allah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Sahabat Radio Ismail di 774 AM yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha sami'un 'alim." Surat Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu karena Allah tidak pernah merubah nikmat yang telah diberikannya terhadap sebuah kaum atau atas sebuah kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang mengganti nikmat itu dengan adab. Artinya dengan lalai dari bersyukur. Maka Allah ganti atas permintaan mereka dengan bentuk ketidaksyukuran. Wa annallaha sami'un 'alim, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apakah kita bersyukur atau tidak. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Jadi topik pembicaraan kita kali ini adalah berkenaan dengan syukur atau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Kalau ditinjau dari pengertian atau definisi syukur, maka khairun ma qila fi ta'rifi syukr adalah irfanul ihsan. Sebaik-baik definisi mengenai rasa syukur adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama sebagai irfanul ihsan. Syukur itu adalah mengetahui, mengenal kebaikan orang, atau bahasa gampangnya adalah tahu balas budi. Irfanul ihsan. Waqila, dan juga ada yang mengatakan dari kalangan ulama bahwa makna syukur adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu. Menyadari serta mengakui dengan rendah hati atas nikmat, bahwa ini nikmat dari Allah al-mun'im, yang Maha pemberi nikmat, bukan dari selain Allah. Ini adalah makna syukur secara bahasa. Dan kita akan membahas fokus hari ini tentang pembahasan syukur. Kemudian setelah kita mengetahui makna definisi syukur, sebagaimana juga kita harus mengetahui apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengenai syukur. Beliau mengatakan, "Asy-syukru dhuhuru atharin ni'mati atharu athari ni'matillahi 'ala lisani 'abdi sana'an wa'tirafan wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan." Pengertian ini dikutip dari kitab Madarijus Salikin, jilid 2, halaman 244, di mana beliau mengartikan syukur itu adalah nampaknya sisi positif dari pengaruh nikmat Allah dalam bentuk ucapan di lisan seorang hamba berupa pujian dan pengakuan. Jadi rasa syukur itu efek atau pengaruh positif yang muncul dalam bentuk pujian kepada Allah dan pengakuan di dalam hati. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, dan juga makin cinta dalam hatinya kepada Allah atas nikmat dari Allah tadi. Wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan, dan juga muncul efek positifnya dalam bentuk gerakan anggota tubuh kita, baik lisan, tangan, kaki, dan indera lainnya, dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi mengandung tiga unsur, dalam bentuk pengakuan dalam hati dan bertambah cintanya kepada Allah, pujian dan pengakuan melalui lisan bahwa ini nikmat Allah, dan yang ketiga adalah bentuk amal sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan arkanus syukur, rukun-rukun. Jadi bukan hanya rukun Islam, tapi ada juga rukun rasa syukur. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi ni'mat bi qalbi, bil qalb. Mengakui nikmat dengan hati. Kemudian yang kedua, at-tahadduts biha was-sana'u 'alal mun'im. Kemudian membicarakan nikmat itu, berbagi cerita tentang nikmat itu dengan cara memuji Allah. Karena hal ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat yang sangat kita hafal ya, dan sering dibaca di salat subuh biasanya di imam-imam masjid di kampung-kampung kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun mengenai nikmat Tuhanmu, maka tahadduslah. Fahaddits. Ini perintah kita untuk memuji-muji Allah atas nikmat dengan menyebutkan Masya Allah, alhamdulillah, saya sudah diberikan atau dianugerahi seorang putra lagi misalnya, seorang putri lagi misalnya, atau alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang lebih. Kemudian juga yang ketiga rukunnya adalah taskhiruha fi ta'atin musaddiha wal mun'im biha. Menyalurkan nikmat tadi dalam bentuk ketaatan. Kalau misalnya anugerahnya berupa atau nikmat berupa dikaruniai anak, tentu kita ajarkan anak kita untuk taat kepada Allah. Ini bentuknya. Dalilnya adalah bahwa nikmat itu harus ada dalam rasa syukur itu dalam bentuk perbuatan. Firman Allah di dalam surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukran. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk rasa syukur. Yang mana ditafsirkan oleh para ulama, i'malu syukran lillah ala ma a'takum wa dhalika bi ta'atihi wa imtithali amri. Beramallah sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kalian. Yang demikian itu dengan mentaati Allah dan melaksanakan perintahnya. Berkenaan dengan syukur juga yang perlu kita ketahui bahwa asyukru atau bersyukur adalah juga termasuk dari sifat Allah dan asma atau nama-nama Allah. Dimana contohnya misalnya kita lihat dalam surat Al-Baqarah 158, Allah berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima faman wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Allah mengatakan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Dan barang siapa yang berhaji atau berumrah, maka tidaklah mengapa atau dianjurkan baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang membuat kebajikan dengan sukarela, fa inna Allah syakirun alim. Sesungguhnya Allah akan berterima kasih atas amalan kebajikan tadi, yang juga maha mengetahui. Jadi syakir, nama Allah diantaranya adalah yang maha berterima kasih. Tentu artinya bukan berarti Allah butuh akan amalan kita dan keimanan kita, bahkan tidak. Tapi Allah adalah mencontohkan dengan sifat dan namanya bahwa harus bersyukur atas kebajikan. Wa qala aydan inna allaha ghafurun syakur, dalam surat Asy-Syura ayat 23 misalnya. Dan di dalam surat At-Taghabun, misalnya kita dengar, sering juga kita dibacakan saat tarawih ya di masjid-masjid yang sudah alhamdulillah melaksanakan sunnah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau tadi syakir, sekarang syakur di dua ayat ini. Syakur ala wazni fa'ul, yang artinya banyak berterima kasih. Jadi sigoh mubalaghah. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu apakah ada tata bahasa yang mengatakan sigoh mubalaghah. Banyak bersyukur. Misalkan contoh lainnya, orang yang selalu atau profesinya sebagai pandai apa namanya berkenaan dengan besi, maka jadi pandai besi. Kalau dalam bahasa Arab cukup dengan al-haddad, dengan wazannya fa'al. Atau sigoh mubalaghah bentuknya dengan fa'ul, sobur, orang yang banyak bersabur, bersabar. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Inilah bentuk rasa terima kasih Allah kepada hambanya, yaitu dengan memberikan imbalan atas kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Pada hakikatnya Allah tidak butuh. Wa min syukrihi annahu yu'ti bil amal fi ayyamin ma'dudah na'iman fil akhirah ghairu mahdud. Kita tegaskan sekali lagi, bentuk kesyukuran atau terima kasih Allah kepada kita adalah dengan memberikan imbalan. Sebagaimana yang di dalam surat diungkapkan dalam surat Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah. Ini perintah ini di syurga. Hani'an, dengan senang hati. Bima aslaftum, dikarenakan kalian telah meninggalkan jejak kebaikan. Fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah berlalu. Bahkan Allah sangat menghargai kebaikan meskipun kecil bentuknya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada seorang laki-laki yang berjalan di gurun pasir, kemudian kehausan, hampir-hampir saja ia meninggal karena kehausan. Kemudian dia menemui sebuah sumur, kemudian dia turun untuk mengambil air. Setelah dia selesai dari sumur itu, dia hendak naik dan ternyata menjumpai seekor anjing yang sedang yalhath, sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan pula. Maka laki-laki tadi berkata, "Laqad balagha hadha misla alladhi balagha bi." Sungguh engkau telah merasakan apa yang aku rasakan, yaitu kehausan. Famala'a khuffahu thumma amsakahu bifi. Sumurnya memang tidak sama dengan sumur yang seperti sekarang kita ini. Sumurnya agak dangkal dan lebar permukaannya sehingga dia harus turun, kemudian dia gigit sepatunya untuk mengambil air itu. Sepatunya khuf, terbuat dari kulit. Kemudian dia beri minum anjing itu. Fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafarallah. Lihat bagaimana Allah memberikan imbalan sebagai bentuk terima kasih kepada seorang yang memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah mengampuni ia atas perbuatannya. Inilah contoh dari Allah atas perbuatan hamba-Nya yang harus kita tiru. Kemudian selain asyukru adalah termasuk nama-nama Allah, ternyata syukur juga adalah sifat daripada nabi, para nabi. Allah berfirman mengenai Nabi Nuh sebagai gambaran bahwa beliau adalah orang yang bersyukur. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Di sini beliau dikatakan sebagai innahu, sungguhnya ia kana 'abdan syakur. 'Abdan syakura. Bahwasanya Nabi Nuh itu adalah hamba yang paling banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat ketiga. Begitu juga Allah menggambarkan Nabi Ibrahim, mana Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim." Dalam surat An-Nahl ini Allah menegaskan sungguh Ibrahim itu adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan juga lurus akidahnya. Walam yakum minal musyrikin, sehingga dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umihi jtabah. Dia adalah seorang hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ketika Allah mengujinya dan memberi petunjuk padanya kepada jalan yang lurus. Dan tentu tidak lupa pula bahwa Nabi kita yang terakhir dan sebagai penutup Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syakirin, penghulunya para orang-orang yang bersyukur. Digambarkan dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah bahwasanya Nabi ketika ditanya, "Kenapa engkau sampai salat dan qiyamul lail sampai kedua kakimu membengkak?" Maka Nabi menjawab, "Afala akuna 'abdan syakur?" Tidak bolehkah jika aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah contoh dan sebaik-baik contoh. Ketika beliau memerintahkan sesuatu, maka beliau juga lebih dulu melaksanakan. Beliau yang sudah dijamin, "Ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosa yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni, tapi Nabi masih qiyamul lail. Maka sungguh dusta orang yang mengatakan cinta kepada Nabi namun justru meninggalkan syariatnya dengan alasan sudah mencapai makom-makom tertentu misalnya. Tidak perlu sholat lagi. Masya Allah. Ajaran dari mana ini? Sedangkan Nabinya saja sampai bengkak-bengkak kakinya. Tentu itu tidak sama sekali berdasar. Sahabat Radio Ismail, yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran. Kita lanjutkan pembahasan mengenai syukur yang mana syukur adalah sebuah amal saleh sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah di dalam banyak ayat-ayatnya. Di antara bentuk perintahnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. 152. Allah berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Berzikirlah atau ingatlah selalu kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Tentu kalau Allah mengingat kita bukan hanya mengingat sebatas ingatan sebagaimana kita lakukan. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, perintah ini. Dan kita mengerjakan perintah artinya kita akan beribadah, beramal saleh, akan diberi imbalan tentunya. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Itu satu ayat yang memerintahkan tentang syukur. Sebagaimana dalam surat Luqman juga Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, dan khususnya kepada ibunda kita semua, ibu yang telah melahirkan kita, yang telah membawa kita dalam susah payah di kandungannya. Mau gerak susah, mau tidur susah, mau bekerja ini itu susah. Ingatlah ini semua. Fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kemudian setelah susah payah mengandung juga harus menyusui, dianjurkan oleh Allah 2 tahun, liman arada an yutimma ar-radha'a. Kemudian anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepada orang tuamu dan kepadakulah kalian akan kembali. Ikhwani fid din a'azzani wa iyyakum ajma'in, di sini Allah memerintahkan bahwa kita sebelum bersyukur kepada Allah juga harus bersyukur kepada manusia. Dalam hal ini, dalam ayat ini tentunya terkait dengan orang tua. Kemudian Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takun wa la takunanna minal khasirin balillahi fa'bud wa kum minasy syakirin." Surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Dan telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelum kamu bahwa seandainya kamu berbuat syirik, maka akan terhapuslah amal baikmu. Ayat ini menegaskan bahwa syirik menghapus amalan, sebagaimana akan ada ungkapan yang kita gunakan untuk menjawab orang-orang yang mengatakan, "Orang musyrik kok di neraka, padahal kan mereka baik, berbuat baik, ada bencana mereka bantu." Maka ayat ini jelas menegaskan, sebaik apapun amalan, kalau berbuat syirik akan musnah. Ada sebuah logika yang sering kita baca yang berseliweran di dunia maya misalnya. Kenapa orang kafir yang berbuat baik tapi kok tetap dimasukkan ke dalam neraka? Maka sang kiai menjawab, "Apakah ketika Anda tidak ikut kuliah, tidak masuk kuliah, tapi Anda memiliki ilmu, akan Anda mendapat ijazah? Tidak, karena Anda tidak mendaftar." Begitu juga, jika Anda tidak mendaftarkan diri sebagai orang beriman, maka Anda tidak akan mendapatkan ijazah masuk surga. Ini logis untuk jawaban orang-orang yang selalu mengatakan, bukankah orang-orang kafir atau yang dikatakan non-muslim juga mau berbuat kebaikan? Maka sekali lagi kita jawab pula dengan ayat ini. Wala takunanna minal khasirin, dan kalau kalian berbuat syirik akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian poinnya ayat ini adalah balillahi fa'bud. Sembahlah Allah wa kum minasy syakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Ini perintah kepada baginda Nabi Muhammad. Apakah lagi bagi kita yang jauh dari maksum? Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bersyukur dan sindiran-sindiran Allah dengan ucapan-ucapan atau firman Allah yang mengatakan afala yashkurun. Namun kita tidak perlu menyebutkan semuanya karena memang waktu yang terbatas, bisa kita nitelaah di luar semua ini. Di luar majelis ini maksud saya. Kemudian ada satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwasannya Allah, hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah akan berkata pada hari kiamat kelak, ya bna Adam hamaltuka 'alal khayli wal ibil, wahai anak cucu Adam, telah aku berikan kalian kuda dan juga unta, kendaraan maksudnya. Wazawwajtukan nisa, dan kami jodohkan kalian dengan para wanita. Nah, ini jawaban juga untuk para penyokong LGBT ya. Maksudnya Allah menjodohkan itu berlainan jenis, bukan dengan sesama jenis. Itu penyakit jiwa yang perlu harus disembuhkan. Waja'altuka tarba' wa tar'as, dan kami jadikan kalian mengambil seperempat dari ghanimah. Tarba' itu artinya ta'khud rub'a ghanimatil qaum. Wa tar'as, dan kami jadikan kalian pemimpin bagi sebuah kaum. Fa aina syukru dzalik? Nah, Allah tanyain. Kemudian mana rasa syukur kalian? Nah, pada hari kiamat ditanyain kita. Sudah punya mobil mewah, punya istri cantik, namun tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan pertanyakan. Tentu kalau Allah bertanya ada konsekuensi logisnya. Karena tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Adabku amat pedih kalau kalian enggak bersyukur. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Kemudian bahwa bersyukur itu adalah sababun liridallah. Rasa syukur itu adalah penyebab datangnya keridhaan Allah. Kita tahu sekali lagi sering kita bicarakan di majelis ini bahwasanya ridho Allah, keridhaan Allah itu lebih besar bahkan dari jannah, dari syurga. Sebagaimana yang di hadis di mana Allah berdiskusi atau berbicara dengan ahlul jannah. Apakah kalian rela dengan dimasukkan surga? Mereka menjawab, iya tentu. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kalian mau yang lebih besar dari ini semua? Kemudian ahlul jannah berkata, penduduk surga mengatakan, apakah ada yang lebih besar? Ada, yaitu ridhoku. Maka syukur itu juga keridhaan kita sebelum kita masuk surga insya Allah nanti. Wa in tashkuru yardohu lakum, di dalam surat Az-Zumar. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan meridhoi kesyukuran kalian. Akan mendapatkan ridho Allah. Kemudian bahwasannya rasa syukur juga adalah amanun minal adab, adalah jaminan keamanan dari adab kalau orang bersyukur. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Imam Qatadah berkata, inna allaha jalla sana'uhu la yu'adzibu syakiran wala mu'minan. Diriwayatkan di dalam tafsir Imam At-Tabari. Sungguhnya Allah yang maha tinggi pemujiannya tidak mengadab seorang yang syakiran, yang bersyukur, dan orang beriman. Kemudian rasa syukur juga merupakan sababun liziyadah. Tadi ayat yang sudah kita bacakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian sebagian kalangan salafus saleh mengatakan an-ni'amu wahsyiyatun. Nikmat itu bagaikan binatang buas yang liar. Faqiduha bisyukr. Maka cancanglah, kalau kata orang Betawi, ikatlah dengan rasa syukur. Dan ada ungkapan yang sangat indah dari Al-Hasanul Basri tentang rasa syukur ini. Innallaha la yumatti'a bin ni'mati ma syaa. Sungguhnya Allah akan memberikan kenikmatan dengan nikmatnya pada siapa saja dan apa saja yang ia kehendaki. Fa'idha lam yashkur alaiha qallabaha adaban. Jika seseorang itu tidak bersyukur, maka Allah akan balik nikmatan tadi dengan adab. Walihada kanu yusammuna syukral hafidh. Oleh karena itu para ulama dari kalangan salafus soleh menamai yang namanya syukur itu sebagai al-hafidh, yang menjaga. Li'annahu yahfadun ni'am al-mawjudah. Kenapa dinamakan al-hafidh syukur itu? Karena syukur itu menjaga nikmat yang ada. Wal jalib, dan dinamakan juga sebagai al jalib. Syukur itu selain dinamakan al hafid juga dinamakan sebagai al jalib. Maksudnya apa? Yang menarik, yang mendatangkan. Apa maksudnya? Li'annahu yajlibun ni'amal mafqudah. Dia akan menarik nikmat yang telah hilang dari kita. Jadi bersyukurlah kita. Maka nikmat akan datang dan ditambah oleh Allah. Barakallahu fikum. Baiklah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian dan materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhahu taala dari pembahasan kitab Mawa'idhus Shohabah. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan atau kami undang bagi Anda yang ingin bertanya dari materi ini bisa menelpon di nomor 021-8499-4343 dan juga di 021-8497-0055. Dan untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 0852-62774-774. Sekali lagi 0852-62774-774. Baiklah, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sesuatu yang haram yang pernah dikonsumsi pada masa-masa dahulu? Apa jalan buat membersihkan dan mengeluarkan yang haram yang mungkin sudah menjadi daging pada diri? Baik. Hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diharamkannya, bahwa apabila sudah terlanjur mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jika yang pertama mengkonsumsinya karena ketidaktahuan, maka Allah sudah pasti mengampuninya. Rufi'al qalam an salasin. Karena diangkat pena dari tiga orang, di antaranya yang orang yang belum mengetahui. Mudah-mudahan kejahilan adalah termasuk atau ketidaktahuan termasuk al-udhru bil jahal. Bahkan dalam masalah akidah pun, dalam masalah tauhid ada namanya dispensasi atau amnesti dari Allah bagi yang tidak mengetahuinya. Adapun jika sudah mengetahui namun tetap mengkonsumsinya, maka tidak ada jalan lain selain bertaubat. Kemudian diiringi dengan amal soleh. Karena apa? Karena al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Nah, ini yang perlu diingat dalam Al-Quran, bahwa kebaikan akan menghapus keburukan. Memakan harta yang haram tadi termasuk keburukan, maka akan dihilangkan oleh Allah dengan kebaikan amal soleh. Yang berikutnya dengan sodakoh. Karena memakan yang haram adalah mengundang murka Allah, maka sodakoh itu adalah menghilangkan murka Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Dan kemudian pertanyaan dari Bapak Ardi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita sholat, pikiran selalu ingat hal-hal kemaksiatan. Bagaimana cara menghalangi hal tersebut? Apakah ada doa-doa tertentu? Mohon nasihatnya. Baik, Bapak Ardi di Jakarta yang mudah-mudahan dianugerahi selalu kekhusyuan dalam sholat. Adapun mengenai doa khusus, Allahu a'lam, saya belum mengetahuinya untuk menghindarkan atau menghilangkan gangguan. Namun yang jelas bahwa ketika kita takbiratul ihram, maka kita harus tetap fokus. Dan yang perlu diingat bahwa ketika Allah memerintahkan sebuah ibadah, itu bukan akan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Maka proses untuk tetap konsentrasi terhadap sholat itulah yang Allah nilai. Jadi bukan dengan fokus di takbiratul ihram saja, kemudian isi dari sholatnya lupa sampai akhir, tidak. Kan kita banyak menyaksikan itu orang-orang yang ketika takbiratul ihram lamanya minta ampun ya. Entah apa yang dibaca, saya pun heran. Tapi ketika sholat entah pikiran kemana, enggak. Allah itu menilai prosesnya, proses berusaha untuk tetap konsentrasi itu yang dinilai. Jadi pasti, bahkan Rasulullah pun diganggu. Nah, apalagi kita, kalau kita diganggu, proses kita melawan gangguan itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi kalau sekali lagi ditanya apa doa khususnya, wallahu a'lam, saya belum mengetahuinya. Namun usaha kitalah yang dinilai oleh Allah untuk tetap konsentrasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari Bapak Ardi di Jakarta. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini sebelum kita tutup pada kesimpulan yang mau disampaikan. Baik, jadi kesimpulannya dari apa namanya makna atau kandungan nasihat Al-Imam Ali radhiyallahu anhu bahwasannya pertama rasa nikmat itu terkait dengan rasa syukur. Artinya kalau syukur, kalau kita bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diganti dengan adab. Dan syukur itulah yang mendatangkan tambahan oleh Allah. Selama kita bersyukur, selama itu pula Allah akan menambah. Ketika kita berhenti dari bersyukur, maka ingat-ingat saja bahwa Allah siap-siap menarik nikmat yang sudah diberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas materi dan kesimpulan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Sat. Demikianlah kajian kita dari acara Mutiara Iman Ismail Radio dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhahumullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah Hafidhahumullah Ta'ala bisa dipahami dan diamalkan. Dan kita cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wabihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.